Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman kathira, amma ba'd. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, sedikit kita merojah ya. Coba antum sebutkan macam naat yang saya sebutkan ini, contoh ya, saya contohkan. Ja'a Zaidun al-alimu. Naatnya dulu mana? Ja'a Zaidun al-alimu. Al-alimu naat atau sifat bagi Zaid. Ini naat disebut dengan naat apa? Hakiki, kenapa? Karena dia diperuntukkan untuk isim yang sebelumnya. Kemudian di sini naatnya datang setelah isim yang ma'rifah, ya kan? Ja'a Zaidun al-alimu. Fungsinya apa? Ada fungsinya enggak ditambahkan Ja'a Zaidun al-alimu? Kenapa tidak cukup Ja'a Zaidun saja? Untuk tawdih itu menjelaskan. Kapan ini diperlukan? Ketika di sana banyak Zaid. Iya. Yang sudah difahami oleh si pembicara dan yang diajak bicara. Banyak Zaid gitu. Teman dia banyak yang namanya Zaid. Ketika yang dimaukan Zaid tertentu, maka disebutkan salah satu sifatnya. Seperti sifatnya dia pedagang. Ja'a Zaidun at-tajiru. Atau al-alimu. Fungsinya apa? Menjelaskan. Ya, menjelaskan Zaid yang dimaukan. Siapa gitu. Agar dengan sifat ini keluar. Zaid yang dimaukan dari Zaid yang lain. Dari Zaid yang lain. Paham itu ya? Kemudian ja'a, ja'atni, imra'atun. Apa? Contoh sekadar, contoh saja. Ja'at imra'atun, apa? Solihatun. Imra'atun, solihatun. Mana sifatnya? Solihatun. Sifat bagi imra'ah. Na'at bagi imra'ah. Na'atnya na'at apa ini? Na'at apa? Hakiki atau sababi? Hakiki. Kenapa? Karena dia ya, digunakan atau menjadi sifat bagi yang sebelumnya. Ya, kemudian di sini datang naatnya sebagai apa? Dalam keadaan apa? Nakirah, karena dia sebagai sifat dari yang nakirah. Fungsinya apa? Ditambahkan ja'at imra'atun solihatun. Ya, menghususkan, karena ketika dikatakan ja'at imra'atun umum, semua wanita di dunia masuk semua. Ya kan, ja'at imra'atun, datang seorang wanita. Ia memungkinkan semua wanita di dunia. Tapi kalau sudah disebutkan solihatun khusus, hanya yang soleh. Meskipun satuan yang soleh pun banyak juga kan. Cuma lebih khusus. Ya. Bisa dipahami ya. Pada contoh tadi, ja'a Zaidun al-alimu. Di sini an-na'at. Na'atnya apa? Hakiki. Dia na'at hakiki. Ngikut pada man'utnya dalam berapa hal? Empat hal yang sudah kita lewatkan. Yaitu apa? I'rabnya dalam hal ini. Ja'a Zaidun al-alimu. I'rabnya sama-sama apa? Rafa ataupun marfu. Kemudian dalam hal apa lagi yang kedua? Muzakkar dan mu'annasnya. Di sini dalam contoh ini ja'a Zaidun al-alimu sama-sama muzakkar. Kemudian yang ketiga dalam hal apa? Mufrad, musanna dan jamaknya. Dalam contoh ini ja'a Zaidun al-alimu mufrad. Kemudian apa lagi yang keempat? Dalam hal ma'rifah dan nakirah. Pada contoh ja'a Zaidun al-alimu sesuai dalam hal ma'rifahnya. Sama-sama ma'rifah. Kalau Zaid ma'rifahnya sebagai alam nama, kemudian al-alimu sebagai, karena dimasukkan oleh al. Nanti setelah ini akan datang pembahasan tentang isim-isim yang ma'rifah apa saja. Kemudian pada contoh yang berikutnya ja'at ya imra'atun solihah. Ini juga sama. Imra'ah na'at bagi solihah na'at bagi imra'ah, dan solihah mencocoki imra'ah dalam empat hal. Ya, dalam hal apa? I'rabnya sama-sama rafa. Kemudian dalam hal mu'annath mudzakarnya, dalam contoh ini sama-sama mu'annath. Dalam hal apa lagi? Mufradnya sama-sama mufradnya. Dalam hal apa lagi? Nakirahnya. Kalau dinasobkan, ra'aitu Zaidan at-tajiro. Yang namanya na'at sudah kita lewatkan. Ngikut man'utnya dalam i'rabnya, ya kan? Ja'a Zaidan at-tajiro. Sama-sama apa? Nasob. Ra'aitu imra'atan solihatan. Marartu bi Zaidin at-tajiri. Marartu bi imra'atin solihatin. Ya. Kemudian kalau dimusanakan ja'a az-zaidani al-alimani. Bedanya apa dengan yang sebelumnya? Kalau ini musanna, sama-sama musanna, ya kan? Ja'at imra'atani solihatani musanna. Ja'a az-zaiduna as-solihuna jamak. Yang lainnya sama, ya kan? Ja'at apa? Niswatun solihatun. Sama-sama jamak. Nah, itu sekedar apa? Mengingatkan apa teori yang kita telah sebutkan. Kemudian contoh berikutnya ya. Hadza Zaidun al-alimu abuhu. Hadza Zaidun al-alimu abuhu. Ini adalah Zaid yang berilmu bapaknya. Di sini ada na'at enggak? Ada, itu apa? Mana? Na'atnya al-alimu. Di sini na'atnya disebut dengan na'at apa? Sababi. Ja'a Zaidun al-alimu abuhu. Al-alimu itu na'at apa? Sababi. Kenapa? Karena dia secara makna diperuntukkan bagi yang setelahnya. Meskipun yang setelahnya ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Ya. Paham ya? Itu na'at sababi. Ya, yang dia merofakkan isim dhohir, yang isim dhohir ini bergandengan dengan dhamir yang kembali kepada isim sebelumnya. Contohnya kan tadi ja'a hadza Zaidun al-alimu abuhu. Al-alimu ini na'at sababi. Kenapa? Karena dia merofakkan apa? Isim dhohir kan? Abu. Yang isim dhohir ini disandarkan kepada dhamir ha, yang dhamir ha kembali kepada yang sebelumnya. Zaid. Ya. Ah, dalam na'at sababi, na'at sababi ngikut man'utnya dalam berapa hal? Dua dari lima hal. Dua. Dalam hal apa? Dalam contoh ini, ja'a Zaidun al-alimu abuhu. Dalam hal i'rabnya harus sama. Yang kedua dalam hal nakira ma'rifahnya. Hanya dalam dua hal saja. Na'at sababi ngikut apa? Man'utnya. Dalam masalah i'rab dan apa? Nakira ma'rifahnya. Dan dia na'at sababi ngikut yang setelahnya dalam hal apa? Satu hal saja, itu dalam hal muzakkar dan muannasnya. Hadza Zaidun al-alimu abuhu. Kalau kita ganti ummuha, ummuhu. Jadi apa? Yang berilmu ibunya. Ja'a Zaidun al-alimatu. Dikasih situ. Al-alimatu ummuha. Kenapa dikasih tak? Karena di sini al-alimah secara makna buat ummu annas, maka dikasih ta. Ya, paham? Al-alimatu ummuhu. Paham ya? Ataupun ja'a Zaid, datang Zaid yang berilmu, teman apa saudara-saudaranya. Ja'a Zaidun al-alimu apa? Ikhwatuhu gitu. Al-alimu ikhwatuhu. Ya, itu nak apa? Nak sababi ya. Seperti itu. Jadi nasababi ngikut manutnya hanya dalam dua hal. Nakiro ma'rifah. Ya, nakiro ma'rifah. Nakiro ma'rifah dan i'robnya. Kemudian ngikut yang setelahnya dalam hal apa? Mudzakkar mu'annasnya. Jadi kalau yang dirofakkan oleh nasababi. Ya, itu kadang fa'il. Contohnya tadi. Ja'a Zaidun al-alimu abuhu. Fa'ilnya itu. Kadang naibul maf'ul. Naibul fa'il. Ja'a Zaidun al-madrubu abuhu. Datang Zaid yang dipukul bapaknya Abu, bukan fa'il dari madrub, tapi naibul fa'il. Kenapa? Karena madrub itu apa? Isim maf'ul. Isim maf'ul itu merofakkan naibul fa'il. Seperti fi'il mudhari yang mabnil majhul. Ya, yudrobu Zaidun. Apa irobnya yudrobu Zaidun? Zaidunnya? Yudrobu Zaidun, naibul fa'il kan? Ya. Kalau yadribu Zaidun, Zaidun fa'il kan? Kalau yudrobu Zaidun, naibul fa'il. Demikian pula bersama isim fa'ilnya. Al-alimu abuhu fa'il. Kalau al-ma'lumu abuhu, yang sudah dikenal, diketahui abuhu, naibul fa'il. Hai, itu apa na'at? Sababi. Hai, itu ya yang kemarin kita sebutkan. Sudah semua terwakil ini dengan contoh ini tergambar. Ya, kalau tergambar kita masuk ke pembahasan berikutnya. Sekedar merefresh. Dan masih ada di sana bahasan-bahasan yang lain yang berkaitan dengan na'at, tapi untuk pemula kita cukupkan sampai di situ ya. Sudah lumayan kalau antum itu paham. Silakan antum baca Al-Qur'an kemudian cari mana na'at. Ya, sekarang cari na'at. Ini na'atnya apa ini? Sababi atau apa? Hakiki. Ya, kemudian fungsinya apa ini? Taudih atau takhsis? Dan di sana ada fungsi yang lain dari na'at yang belum disebutkan. Mungkin di tempatnya nantilah. Di saatnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya ya. al-ma'rifah wa aqsamuha, isim-isim ma'rifah dan macam-macamnya. Ya. Jadi isim itu dalam bahasa Arab ada dua macam. Yang pertama isim yang ma'rifah, yang kedua nakirah. Ma'rifah dan nakirah. Ya. Isim yang ma'rifah definisinya adalah ataupun lafaz yang ma'rifah definisinya adalah lafaz yang menunjukkan kepada makna tertentu ataupun apa yang dia menunjukkan kepada sesuatu yang tertentu, itulah itu yang ma'rifah namanya. Apa yang dia menunjukkan kepada sesuatu yang tertentu. Zaidun tertentu enggak? Tertentu, maka dia ma'rifah. Ya. Huwa dia, ini juga dhamir tertentu, maka ini juga ma'rifah. Al-baitu rumah itu tertentu kan, maka dia ma'rifah. Beda dengan rojulun, seorang laki-laki, nakiro ini, rojulun, seorang laki-laki yang mana? Enggak jelas. Tapi kalau ar-rajulu laki-laki itu dikasih alif lam, maka tertentu, ini ma'rifah. Jadi ma'rifah adalah apa yang dia menunjukkan kepada sesuatu yang tertentu, apa yang dia menunjukkan kepada sesuatu yang tertentu. Kalau antum katakan ra'aitu baitan, saya melihat sebuah rumah, belum tertentu rumah siapa itu. Tapi kalau dikasih alif lam, ra'aitul baita, saya melihat rumah itu, oh sudah tertentu, ini mau ke rumah yang mana gitu. Ya. Ayo kita baca wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Isim ma'rifah ada lima macam. Asya' bentuk jamak dari apa? Syai'un. Al ma'rifatu di dhammah kenapa? Wal ma'rifatu di dhammah kenapa? Al ma'rifatu di dhammah isim yang memulai jumlah tersebut mubtada. Jadi rabnya al ma'rifah mubtada marfu' bil ibtida' wa alamatu rafi' adhammatu dhahirah ala akhirih. Khamsatu asya'. Khamsatu i'rabnya apa? Sebagai khobar. Khobar dari mubtada marfu' juga sudah lewat kan? Ya. Wa alamatu rafi' adhammah adhahirah ala akhirih. Asya' la wa huwa khamsah mudhaf. Asya' mudhafun ilaih. Terus majrur wa alamatu jarri al fathah niyabatan an kasri'an laula yansarif. Apa yang menghalangi sorofnya? Ya. Alif ta'nits mamdudah. Aslinya syai'u ya. Syai'u ya. Aslinya syai'a. Ada membalikan menjadi asya. Itu kata Sibawai. Ada juga yang berpendapat asya mu'rab sehingga dibaca asya'in. Tapi seringnya dia apa? Mamnu' minas sharf. Itu pendapat Sibawai. Aslinya itu syai'a. Syai'a. Hamzanya yang sebelum alif itu dipindahkan di awal sehingga jadilah asya syai'a, kayak apa ulama itu ya. Al ismu al mudmaru isim ma'rifah ataupun yang ma'rifah dari isim-isim ada lima macam. Al ismul mudmaru, yang pertama isim-isim mudmar yakni dhamir. Al ismu marfu kenapa? Ya dia badal dari khamsatu. Belum ya bahasanya badal. Badal dari yang marfu ikut marfu. Al-mudmaru i'rabnya apa? Ini sudah lewat barusan. Na'at al-ismul mudmaru. Isim yang dijadikan dhamir. Yang diidmarkan yaitu dhamir. Ismul mudmaru itu dhamir. Isim dhamir. Ya. Al-ismu al-mudmaru. Isim yang diidmarkan yaitu dhamir. Sifat. Al-mudmaru sifat dari al-ismu. Makanya dia sama-sama apa? Marfu. Nahu, contoh. Kalau ada nahu itu i'rabnya khabar ya. Nahu itu i'rabnya khabar dari mubtada. Mubtadanya dibuang. Aslinya wadzalika nahu. Hal itu contohnya gitu. Wadzalika nahu. Nahu contoh ana wa anta dan seterusnya. Ya, jadi apa? Isim yang ma'rifah yang pertama adalah apa? Dhamir-dhamir. Semuanya dhamir apa? Mutakallimnya atau apa mukhatabnya ataupun ghaibnya, semuanya adalah ma'rifah. Ya, ma'rifah. Kemudian macam yang kedua dari isim ma'rifah adalah al-ismul alam. Al-ismul alamu yakni nama. Ini isim alam itu nama, bukan hanya nama-nama orang. Ya, nama orang iya. Ataupun nama-nama yang lainnya, nama negeri, nama kota ataupun binatang yang dinamai juga ada namanya ya. Al-mis al-ismu al-alam, isim alam. Ya, ini nama isim alam tuh. Ya. Kalau al-alam itu beda dengan al-isim, kalau isim umum. Kalau al-alam sudah nama. Kalau isim ya baitun isim, ya kan? Rajulun isim. Tapi alam bukan, bukan. Kalau alam itu apa? Zaidun itu alam nama. Ya. Nahu Zaidun, contoh Zaid. Zaid itu alam dan dia ma'rifah. Ya. Kemudian wa Makkah, Makkah juga alam, ma'rifah. Kenapa tidak ditanwin di sini Makkah tu? Mamnu min sharaf. Apa yang menghalangi sharafnya, tanwinnya Makkah? Dua illah yang ada padanya. Yang pertama alam, ya kan, alamiah. Yang kedua ta'nits kan dengan ta itu Makkah. Ya, Fatimah. Ya, enggak boleh Fatimah tu, tapi Fatimah tu. Kemudian macam yang ketiga dari isim yang ma'rifah setelah tadi yang pertama dhamir-dhamir, yang kedua alam. Yang ketiga al-ismul mubham. Isim-isim yang mubham nanti insyaallah akan kita jelaskan. Ya, satu demi satu lah. Isim yang mubham. Isim yang mubham itu contohnya hadza, hadhihi, haula. Itu isim-isim apa? Isyarah, itu mubham semuanya. Isim-isim isyarah semuanya mubham. Hadza, hadhihi, haula dan seterusnya masih banyak. Ya. Kemudian yang ke berapa? Empat ya. Wal ismul ladzi fihi al alifu wal lam, isim yang padanya ada alif dan lam, yang disebut dengan alif lam al mu'arrifah, alif lam yang menjadikan isim itu ma'rifah, yang tadinya nakirah rajulun, nakirah tidak tertentu, setelah dikasih alif lam ar rajulu, laki-laki itu sudah ma'rifah, ar rajulu al ghulamu ya. Kemudian macam yang ke lima dari isim yang ma'rifah adalah ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ati, isim yang udhifa disandarkan ila kepada wahidin, satu dari min hadhil arba'ah, empat isim-isim ma'rifah ini. Jadi kalau ada isim nakirah diidhafahkan kepada salah satu dari empat isim yang ma'rifah maka dia apa? Ikut ma'rifah. Kalau dia diidhafahkan kepada dhamir maka dia menjadi ma'rifah. Seperti apa? Baitun, baituka. Baitun nakirah atau ma'rifah? Nakirah disandarkan kepada dhamir. Jadi apa? Baituka, maka dia menjadi ma'rifah. Atau diidhafahkan disandarkan kepada alam, maka dia pun menjadi ma'rifah. Baitun diidhafahkan kepada Muhammad, jadi apa? Baitu Muhammadin. Baitu Muhammadin. Ya. Kemudian diidhafahkan kepada isim isyarah, maka dia pun menjadi apa? Ma'rifah. Baitu hadza, ya. Ar-rajul, rumah orang ini misalkan. Ataupun diidhafahkan kepada, di sini hanya disebutkan ya, yang mubham satu ya, nanti akan dijelaskan. Ada dua isim yang mubham, yaitu yang pertama isim-isim isyarah, yang kedua isim-isim mausul. Ya, sama isim-isim mausul juga tergolong isim yang ma'rifah. Ya. Tercakupi pada kala pada apa? Istilah al-ismul mubham masuk di dalam isim-isim isyarah dan juga isim-isim mausul seperti alladzi, alladzina, ya, alladzani. Kemudian isim yang diidhafahkan kepada yang beral maka dia pun ikut ma'rifah. Ghulamu ar-rajuli, ghulamu nakirah. Diidhafahkan kepada ar-rajul. Jadi apa? Ghulamu ar-rajuli. Dibuang apanya? Tanwinnya. Karena diidhafahkan harus dibuang tanwinnya. Ghulamu ar-rajuli. Ayo tuh, lima macam apa? Isim yang ma'rifah. Iya. Yang pertama di sini disebutkan dari lima macam isim yang ma'rifah adalah apa? Al-ismul mudmar. Nama lainnya apa? Dhamir. Ya, dhamir. Ya, dhamir atau mudmar sama. Ya. Apa itu definisi dari dhamir? Dhamir adalah isim yang ma'rifah. Ya. Yang diletakkan untuk menunjukkan sesuatu yang tertentu. Nah, itu. Isim ma'rifah yang diletakkan untuk menunjukkan sesuatu yang tertentu dari mutakallim, pembicara, mukhatab yang dari bicara, ghaib, orang yang tidak hadir. Contoh yang mutakallim ada berapa? Dua kan, ana dan nahnu. Yang mukhatab ada berapa? Enam ya. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ghaib juga ada enam. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, itu isim ma'rifah yang diletakkan untuk menunjukkan sesuatu yang tertentu dari mutakallim ataupun mukhatab ataupun ghaib. Semuanya ada berapa? 12. 2 tambah 6. Berapa? Mutakalim 2. Mukhatab. Tapi mungkin ada yang sama ya dijadikan 1 ya. Ya mukhatab kan ada yang sama kan. Antuma. Oh, antuma dijadikan 1. Kemudian huma juga ada 2 kan. Dijadikan 1. Jadi 12. Betul, 12. Yang samanya dijadikan 1, dilebur. Ya, dan dhamir itu juga ada macam-macamnya. Ya. Dhamir itu ada macam-macamnya. Dan macam dhamir ada 2. Yang pertama bariz. Apa? Bariz. Yang kedua mustatir. Bariz itu apa? Yang tampak. Mustatir ya, mustatir tersembunyi. Ya. Apa contoh dhamir yang bariz? Ya, dhamir-dhamir munfasil seluruhnya adalah apa? Dhamir bariz. Ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Yang antum semua sudah hafal itu. Ya, iya kan sudah hafal kan? Ya. Dan dhamir bariz itu ada surahnya, ada bentuknya dalam kalam. Iya kan? Tadi kan ada surahnya. Kalau dhamir mustatir itu tidak ada surahnya dalam kalam, tidak ada bentuknya. Atau sebelum itu kita tambahkan ya, dhamir baris ada 2 macam. Dhamir baris ada berapa macam? 2 macam. Yang pertama munfasil, yang kedua muttasil. Atau lebih zennya kita sebutkan dulu, dhamir baris adalah dhamir yang dia memiliki surah. Memiliki apa? Bentuk, rupa. Dan dia dhamir baris ada 2 macam. Yang pertama munfasil, yang kedua muttasil. Sudah pernah kita singgung kan? Insyaallah ya. Definisinya juga sudah lewat. Ya. Apa yang kita bisa memulai kalam? Kalau munfasil, dhamir yang kita bisa memulai kalam dengannya ya kan, dan bisa datang setelah illa dalam keadaan bisa memilih. Ya. Contohnya tadi ana, nahnu, anta, anti, antuma dan seterusnya. Itu dhamir munfasil. Kita bisa memulai jumlah dengan dhamir ini, ana Muhammadun, nahnu tullabun. Ya. Kemudian yang kedua dhamir muttasil. Dhamir muttasil adalah dhamir yang tidak bisa kita buka dengannya kalam. Dan tidak bisa datang setelah illa dalam keadaan bisa memilih. Kalau daruroh syi'riyah, ya bisa. Contohnya apa? Ta pada dorobtu. Ini dhamir apa? Muttasil. Ya. Na pada dorobna. Aliful isnain pada az-zaidani doroba. Itu muttasil itu. Az-zaidani doroba kalban. Dua zaid memukul kalban. Tuh. Oh jamaah juga dhamir apa? Muttasil. Az-zaiduna dorobu kalban. Ya mukhatabah juga sama dhamir muttasil. Anti ya hind tadribina. Misalnya apa? Kalban, contoh saja. Kemudian apa lagi? Ya mutakallim. Juga dhamir muttasil. Ya, seperti apa? Baiti, jannati gitu kan. Dhamir apa? Mutakallim. Nuniswah. An-nisa'u. Apa? Ya dribna. Ya. Kalban, contoh saja, sekitar contoh yang mudah ya, bisa dibayangkan maknanya. Ya, antum kalau bikin contoh kelamaan ya sudah. Kemudian kaf khitab juga. Ya, dorobaka, dorobakum, dorobaki, dorobakunna dan seterusnya. Ini juga apa? Muttasil. Ha ghaib. Dorobaha, dorobahuma, dorobahum, doroba dan seterusnya. Yang ya. Kemudian juga doroba apa lagi ya, pokoknya itu ya, dhamir muttasil. Kemudian yang kedua dhamir mustatir. Jadi tadi kita sudah sebutkan dhamir ada 2 macam, yang pertama baris, yang kedua mustatir. Kalau baris memiliki surah bentuk, dan yang baris ada 2 macam, munfasil dan muttasil. Sudah kita jelaskan makna munfasil dan muttasil ya, sudah kita sebutkan juga apa contoh-contohnya. Kemudian yang kedua, dhamir yang mustatir. Apa dhamir mustatir? Yang tidak ada bentuknya dalam kalam. Itu apa? Dhamir mustatir. Ya. Zaidun zahaba ilal masjidi. Zahaba mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Ya. Adapun dalam takdir disebutkan, takdirnya huwa. Hanya takrib saja. Pendekatan saja. Aslinya bukan itu. Gitu. Mustatir yang tidak bisa muncul. Cuma pendekatan saja supaya kita paham gitu. Paham ya? Zaidun doroba kalban. Doroba adalah mustatir. Ada dhamir. Takdirnya huwa. Ya. Pendekatan saja itu. Ya, karena tidak ada surahnya kalau dhamir mustatir itu. Zaidun dharaba kalban. Itu mustatir. Ya. Fatimatu qara'at al-Qur'ana. Mustatir juga. Dan mustatir ada yang apa? Wujuban, ada yang jawazan. Ya. Sudah kita lewatkan juga kan? Idrib kalban. Mustatirnya apa? Anta. Mustatirnya wujuban atau anta? Wujuban atau jawazan? Wujuban. Ya, wujuban. Nadhab ilal masjidi. Nadhab. Pada nadhab ada dhamir mustatir. Wujuban atau jawazan? Wujuban. Nahnu. Tadhab ya Zaid ila al-mustashfa misalkan. Tadhaba. Ya, engkau pergi ya Zaid. Apa? Anta. Ya, tadhabu anta kan. Ya, kalau tadhabu kemana? Hiya kepada Hindun misalkan. Tadhabu ila suq. Maka jawazan hiya. Al-muhim demikian. Ya. Kalau perpanjang ya lama ya. Ya. Tapi insyaallah sebagian sudah kita jelaskan ya. Al-muhim rinciannya banyak dhamir ini. Ya, tapi yang sudah kita sebutkan tadi dianggap cukup lah. Ya. Kemudian kita masuk ke yang ke dua ya. Rincian dari apa? Yang kedua. Kalau mau dirinci dhamir itu panjang. Bisa beberapa pertemuan, tapi cukup ya kayak gitu aja ya pengenalannya ya. Yang kedua al-alam. Al-alam. Al-alam itu secara bahasa ya, digunakan untuk beberapa makna. Ya. Kadang al-alam secara bahasa ya kalau antum buka kamus itu kadang maknanya al-jabal, gunung. Ya. Kadang bermakna apa? Gunung. Ya. Apa dalam surat Ar-Rahman? Kal-a'lam. Ya. Gunung-gunung, seperti gunung-gunung. Ombak itu tinggi. Ya. Rayah, kadang bermakna bendera. Wal-alamah, tanda. Itu mana? Alamat al-qiyamah. Ya. Jadi al-alam secara bahasa bermakna kadang apa? Gunung. Kadang bendera, kadang apa? Tanda. Adapun makna al-alam secara istilah, yang menurut istilahnya al-Nahwu, maka al-alam adalah isim yang menunjukkan kepada musamman bi'aini, menunjukkan sesuatu yang dinamai itu sendiri. Ya. Tanpa butuh qarinah, indikasi berupa takallum, pembicaraan dari si pembicara ataupun khitab ataupun yang lainnya seperti pada dhamir. Jadi dia menunjukkan kepada sesuatu yang dinamai dengan sendirinya. Zaidun. Ini alam. Kenapa? Karena dia isim. Dan dia menunjukkan sesuatu yang dinamai dengan nama ini. Zaid. Isim. Ya. Kita sebut alam. Kenapa? Karena dia isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang dinamai dengan nama ini. Atau menunjukkan kepada zat yang dinamai dengan nama ini. Ya. Ya, alam ini tidak hanya terbatas pada nama-nama orang, ya. Makhluk yang berakal seperti Muhammad, Khalid, Fatimah dan yang lainnya, tapi juga mencakup yang lainnya, hayawan. Itu juga masuk di dalamnya. Ya. Nama tempat Makkah, Yathrib, Misr, apa lagi? Kotor, ya. Ataupun nama binatang, ya. Al-qit, ya, kucing ya. Al-jawad, an-naqah, hanya saja di sini ma'rifahnya dengan alif lam. Ya. Kecuali kalau dinamai kucingnya ya, kasih nama, ya. Kemudian yang keberapa? Faham itu alam? Ya. Insyaallah faham kan alam ya? Apa jadi alam itu? Apa yang dia menunjukkan kepada sesuatu zat yang dinamai dengan nama ini, dengan ya, dengan nama. Isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang dinamai. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Isim mubham. Al-muhim alam itu nama lah ya. Nama ya, tidak terbatas pada nama orang. Makanya di sini dicontohkan Zaidun dan Makkah, ya kan? Untuk menunjukkan bahwasanya ini maksud dengan alam tidak terbatas pada apa? Nama-nama orang. Ya. Ya, nama Allah juga al-alam, Allah. Ya. Nama negeri, nama apa saja. yang sudah dijadikan nama. Ya. Kemudian macam yang ketiga dari isim ma'rifah adalah apa? Al-mubham. Al-ismu al-mubham. Apa itu yang dimaksud dengan al-ismu al-mubham? Yang dimaksud dengan isim yang mubham adalah isim yang yahtaju ila mufassirin yufassiruh. Isim yang butuh kepada sesuatu yang menafsirkannya. Ya, dan menjelaskan apa yang dimaksud darinya. Ya, seperti hadza. Hadza, isim isyarah hadza. Ini. Ini kan masih mubham. Kapan dia jelas? Ya, ketika disebutkan sesuatu yang ditunjuknya. Iya kan? Hadza kitabun baru jelas. Iya kan? Kalau hadza saja ya belum jelas. Makanya dikatakan mubham. Kalau hanya hadza, maksudnya apa ini hadza? Tapi kalau disebutkan sesuatu yang al-musyar ilaih, yang ditunjuk baru jelas. Hadza rajulun, jelas baru. Paham ya? Itu yang disebut dengan isim yang mubham. Dia, yaitu isim yang butuh kepada sesuatu yang menafsirkan dia. Ya. Agar dia tidak ibham. Ya. Kemudian yang kedua isim mausul. Ya. Sama isim mausul juga mubham. Tidak jelas kecuali kalau disebutkan jumlah silahnya. Ja'ani allazi. Duh. Kira-kira jelas belum? Datang kepadaku allazi, orang yang. Tuh. Belum. Tapi kalau disebutkan ja'ani allazi mata abuhu, datang kepadaku orang yang bapaknya mati, baru apa? Jelas siapa yang dimaksud dengan allazi. Makanya apa? Isim-isim mausul disebut dengan isim yang mubham. Kenapa? Karena untuk dia itu jelas butuh kepada yang setelahnya. Dari jumlah silah. Ya, jumlah yang setelah isim-isim mausul disebut dengan apa? Jumlah silah. Silah mausul. Bentuknya harus jumlah. Ataupun sibu jumlah bisa. Ya. Nah, isim isyarah. Atau saya ulangi lagi, kenapa tadi isim-isim isyarah itu disebut dengan isim-isim yang mubham, demikian pula isim-isim mausul? Karena apa? Masing-masing dari isim-isim isyarah dan isim-isim mausul butuh kepada sesuatu yang menjelaskannya. Iya. Paham ya? Insyaallah ya. Hadza menunjuk mana? Enggak jelas. Iya. Disebutkan sesuatu yang ditunjuknya baru jelas. Hadza baitun, jelas. Alladzi juga belum jelas. Setelah dijelaskan atau disebutkan silahnya baru jelas. Ya. Dan isim isyarah itu digunakan untuk menunjuk bisa perkara yang hissi, yang bisa diindra. Hadza baitun, bisa diindra kan? Bisa juga untuk menunjuk sesuatu yang maknawi, yang tidak bisa diindra, hanya difahami dengan akal. Hadhihi nasihati lak, ini nasihat saya untukmu. Nasihat kelihatan enggak bentuknya? Enggak ada. Hadza ra'yi, ini pendapat saya. Pendapat maknawi atau hissi? Maknawi. Maknawi kan? Kalau hissi yang bisa diindra, bisa dilihat, bisa dipegang, sentuh. Itu yang hissi. Kalau maknawi ya tidak bisa diindra. Tapi dipahami dengan akal. Ya, bisa digunakan dengan isim isyarah ini. Kemudian juga yang kedua tadi, isim-isim mausul. Dia akan jelas dengan apa? Jumlah silahnya. Jumlah silah ataupun silah itu bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah. Bisa juga syibu jumlah, jar majrur dan dhorof. Contoh ya. Ja'a datang. Alladzi. Kalau jumlahnya fi'liyah. Qoma abu. Datang orang yang bapaknya berdiri. Betul. Jelaskan alladzinya yang dimaksudkan dengan adanya silah ini. Atau jumlahnya apa? Ismiyah. Ja'alladzi abu qa'imun. Bisa. Atau syibu jumlah. Dhorof. Ja'alladzi indaka, datang orang yang ada di sisimu. Ya, ataupun qoma alladzi indaka atau jar majrur. Ya, bisa juga. Ya. Ja'alladzi apa? Misalkan fil qoma alladzi fil masjidi. Berdiri orang yang ada di masjid itu. Ya. Jadi al-muhim yang namanya silah itu mubham. Belum jelas maknanya, dia menjadi jelas dengan apa? Silah. Dan silah bentuknya bisa jumlah ataupun syibu jumlah. Nanti mungkin di tempatnya lah ya, kita jelaskan. Nanti ada penjelasan jumlah tersebut harus ada aidnya, robitnya yang kembali kepada alladzi. Jadi ja'alladzi qoma abuhu. Pada jumlah qoma abuhu kan ada domirnya, ha, yang kembali kepada alladzi. Harus ada aidnya, harus ada aidnya. Domir yang kembali kepada isim mausul itu. Kalau jaa alladzani, ya, qoma abuhuma, huma kembali kepada alladzani, ya, jaa alladzina, qoma apa, abuhum, alladzina qoma abuhum, hum kembali kepada alladzina, harus ada aidnya, ya mungkin barangkali di tempat yang lain ya. Isim isyarah itu sendiri apa maknanya? Isim isyarah maknanya adalah isim yang diletakkan untuk menunjuk sesuatu yang tertentu, ya, sesuatu yang tertentu dengan perantaraan isyarah. Isyarahnya tadi sudah kita sebutkan, bisa hissi ya, sesuatu yang bisa diindra atau ma'nawiyah. Nah itu isim isyarah, apa yang diletakkan untuk menunjukkan atau menunjuk sesuatu yang tertentu dengan bantuan isyarah. Isyarahnya apa? Bisa hissi ataupun ma'nawiyah. Ya. Yang hissi tadi hadza kitabun. Hadza kitabun. Hadza itu isim isyarah. Kenapa? Karena dia diletakkan untuk menunjukkan sesuatu yang tertentu. Ya. Dengan bantuan isyarah hissiyah, ya, kitab. Ya. Kitab itu kan hissiyah. Bisa dilihat, bisa dipegang. Atau yang ma'nawiyah, hadza ra'yi, ini pendapat saya. Ya. Dan lafaz-lafaz isim isyarah itu banyak. Di antaranya hadza. Perlu enggak nih dirinci kayak gini? Enggak apa-apa ya. Hadza isim isyarah untuk apa? Hadza. Untuk menunjuk siapa? Untuk menunjuk sesuatu yang mufrad mudzakkar. Ditambahkan lagi dekat, ya kan? Aslinya yang menjadi isim isyarah itu hanya dza saja. Haknya itu didatangkan untuk menarik perhatian si orang yang diajak bicara. Boleh antum katakan dza Muhammadun, boleh. Ataupun hadza Muhammadun. Jadi al-muhim hadza digunakan untuk apa? Mufrad mudzakkar dan dekat biasanya. Dalam ayat Al-Qur'an contohnya apa? Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Ya. Hadza dzikrun mubarakun anzalnah, banyak kan? Ya. Kemudian isim isyarah yang berikutnya hadhihi. Untuk apa hadhihi digunakan? Atau kapan kita gunakan hadhihi? Ketika kita menunjuk sesuatu yang mufrad muannas dekat, mufroda dan muannasa dan dekat, ya boleh yang berakal ataupun yang tidak berakal, sama juga hadza, tidak dibatasi pada yang berakal. Kemudian apa lagi? Hadzani. Untuk apa kita tunjuk? Ah, kapan kita menunjuk dengan hadzani? Ya. Untuk sesuatu yang musanna mudzakkar. Ya, hadzani apa contohnya? Hadzani kitabani misalkan jadidani. Ini adalah dua kitab yang baru. Dalam ayat Al-Qur'an juga banyak. Ya. Hadzani khosmani, ini adalah dua musuh. Ikhtasamu fi rabbihim. Ya. Kalau hatani untuk menunjuk dua orang muannas. Ya. Haulai untuk jamak sama muannas ataupun mudzakkar. Semuanya bisa digunakan untuknya. Ya. Haulai banati hunna athharu lakum. Ucapannya Nabi siapa? Lut ya. Haulai banati. Inilah anak-anak perempuanku. Ya. Atau untuk mudzakkar. Ya. Contohnya apa? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sama di sini juga haknya tanbih. Haulai boleh juga ulai. Ya. Dan kalau jauh biasanya kasih kaf ulaika. Ya. I'rabnya mudah kan? Ya. Isim isyarah mabni gitu. I'rabnya mahalli. Seperti hadza kitabun ha litanbih. Za ismu isyarah mabni ala sukun fi mahalli rafin mubtada. Terus kitabun tadi ya. Kitabun khabar marfu. Iya. Ja'a ataupun mata ataupun apa? Qoma hadza ar-rajul misalkan. Kata contoh qoma hadza ar-rajul. I'rabnya apa? Qoma fil madh kan. Mabni al fath la mahalla la min al i'rab. Hadza ismu isyarah kan? Mabni ala sukun fi mahalli fa'il gitu. Al-mim i'rabnya bisa fa'il, maf'ul, majrur segala macam. Yang jelas ya i'rabnya mahalli fi mahal. Iya. Isim isyarah ya i'rab bisa mubtada ataupun yang lainnya. Bisa maf'ul bi, bisa majrur. Ya. Lanjut atau cukup dulu? Cukup dulu ya, nanti masih tersisa pada kita yang lainnya. Nah, mungkin nanti al-mubhamat isim mausul kita tambahkan penjelasannya ya. Dan setelah itu isim yang beral, kemudian isim yang diidhofahkan kepada yang beral. Kemudian setelahnya kita akan tambahkan dengan Nah, latihan-latihan. Nah, sebelum diakhiri barangkali ada yang mau disampaikan. Iya, sebagian menambahkan munada. Ya, munada. Al-muhim kalau kita sebutkan semua, ya banyak jadi luas. Ya, untuk pemula dicukupkan. Ya, dengan pembahasan yang masyhur. Ya, dan mudah. Kalau kita sebutkan munada belum sampai pembahasannya. Ya. Ya, ya, jadi mereka itu seringkali membuat nazam atau syair yang berisi tadi ilmu nahu. Ya, biar mudah dihafalnya. Seperti yang pernah kita sebutkan juga pada pembahasan tentang apa itu wajibnya, itu nah itu syarat itu ya, isim-isim syarat kan. Ya. Ada nanti di situ ditambahkan satu lagi ya. Munada kan. Ya, rajulun nakirah. Tapi kalau dipanggil ya rajulu, kita memaukan dengannya orang tertentu, maka ini itu pun ada pembahasannya sendiri, ada pembahasannya. Tapi belum saatnya ke situ. Ya. Hey, yang lain? Ada yang masih belum paham? Ya. Isim ma'rifah Abu Ahmad. Paham ya, alhamdulillah. Ya, nanti kita lanjutkan dari pembahasan tentang isim yang mubham, kemudian yang beral, kemudian yang diidhafahkan kepada yang ma'rifah. Ya, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadallah ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.